teringat di sana dia sedang apa. Ku di sini merindukan dia. Malaikat baikku titipkan dia untukmu. Tolong jaga dia di bangun dan tidurnya. Jangan sampai dia terluka dan bersedih, karena bahagiaku ketika dia bisa tersenyum. Teringat di sana dia sedang apa. Bangun dan tidurnya. Malaikat baik ku titipkan dia. Tolong jaga dia di bangun dan tidurnya. Jangan sampai dia terluka dan bersedih, karena bahagiaku ketika bisa tersenyum. Ku ingin dia tersenyum. Oke. Udah gue ngambilnya masing-masing aja. Harus gitu ya? Harus gitu ya? Satu shot tape kan harus masing-masing ya, kasih testimoni. Terus catchy banget menurut gue. Itu lagu enaknya didengerin di mobil, lagi jalan. Aku suka banget. Dari sisi cewek. Ayo. Aku suka nadanya karena emang kecewe-cewean. Oh, aku tuh cewek banget. Jangan kayak gila, bagus banget guys. Gue enjoy sih, gue suka banget lagu-lagu kayak gini. Oh gitu ya? Ya bener maksudnya sih. Maksudnya oke gak? Oke, okay. Gue emang beneran suka kayak lagu sih.